بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله salah satu amalan utama dalam Islam dimasukkan oleh para ulama sebagai al-qutubul a'zam minad-din, kutub terbesar, muara paling agung tentang agama ini. Masuk di dalam pilar-pilar inti agama. Masuk di dalam tugas utama para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Ialah ad-da'watu ilallah. Mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Mengajak orang kepada perkara kebaikan-kebaikan syariat. Setelah kita punya ilmu, setelah mengamalkan ilmu, di sana ada kewajiban dakwah ilallah. Dakwah dengan semua pemahamannya yang begitu luas. Dengan nama-nama lain yang juga menggambarkan tentang dakwah. Disebut dengan dakwah ilallah. Disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Disebut dengan tarbiyah islamiyah. Dan nama-nama lain yang ada dalam Quran dan Sunnah yang menggambarkan yang namanya ad-da'watu ilallah. Ini merupakan amal yang paling utama, amal yang paling agung dalam Islam. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin di halaman 152 menjelaskan tentang dakwah, tentang amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana posisinya, bagaimana manzilahnya dalam Islam. Beliau mengatakan i'lam annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari huwal qutbul a'zamu fid din wa huwal muhim alladhi ba'athallahu bihin nabiyyin walau tuya bisatuhu lat mahallatid diyanatu wa dhaharal fasadu wa kharabatil bilad. Yang artinya, ketahuilah bahwasanya memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, ini dakwah diantaranya, adalah kutub paling besar pada agama ini. Muara yang paling agung tentang agama ini. Pilar yang paling agung pada agama ini. Ini adalah tugas penting, tugas paling utama, yang dengan itu Allah Jalla wa'ala mengutus nabi-nabinya, para rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilipat, digulung amal ini, tidak dikerjakan, diabaikan, bahkan digulung, maka akan hancur, akan pudar, akan punah agama ini. Akan hilang agama ini. Akan nampak kerusakan-kerusakan di mana-mana. Akan hancur dunia ini. Akan hancur bangsa dan negara ini. Intaha kalamuhu rahimahullah. Menggambarkan betapa pentingnya dakwah, betapa mulianya amal dakwah, betapa tinggi amal dakwah dalam Islam. Dari sini qanafitina asakumullah, dakwah ilallah itu merupakan kewajiban, bukan sunnah. Hal yang wajib, bukan semata-mata mubah. Dan kewajibannya di pundak masing-masing kita, kaum muslimin. Dengan kadarnya masing-masing. Dengan kemampuannya masing-masing. Rasul mengatakan dalam hadis, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Tabligh namanya, dakwah. Yang dipanggil kaum muslimin, antum ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang Islam, yang muslim, yang muslimah, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Tabligh al-ilm, tabligh ad-din, dakwah. Meskipun satu faedah, dua faedah, satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Yang penting itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, hak yang kamu sampaikan. Itu mukhatabnya yang diajak bicara semua kaum mukminin. Sehingga dikatakan wajib, bukan sunnah. Para ulama-una memang bersepakat bahwasanya dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Fardu ya, bukan sunnah kifayah. Fardu kifayah, wajib. Ketika ada sebagian pihak yang cukup melaksanakannya, gugur kewajiban dari yang lain. Dia bukan fardu ain. Kalau tidak ada yang melakukannya, semua berdosa. Kalau ada yang mengerjakannya tapi tidak cukup, semuanya berdosa. Menjadi fardu ain atas tiap-tiap muslim untuk mengerjakannya. Itu makna fardu kifayah. Terkadang fardu ain dikarenakan beberapa kondisi. Yang pertama ialah di tempat itu hanya dia yang punya ilmunya, yang paham ilmu agama ini, yang mengerti mana ma'ruf dia perintahkan, mana mungkar dia cegah, dia larang. Maka wajib bagi dia di tempat itu untuk dakwah dengan kadar ilmunya. Yang kedua adalah di tempat itu hanya dia yang punya kemampuan. Kemampuan untuk memerintahkan yang ma'ruf. Kemampuan untuk ingkarul munkar nahi munkar. Dia punya kemampuan. Fardu ain atas dia untuk itu. Yang ketiga, dikarenakan kondisinya memerlukan hampir semua kaum muslimin untuk ikut andil dalam dakwah ini. Dibahasakan qillatu du'at. Sedikit sekali yang berdakwah. Sedikit sekali yang menyampaikan ilmu. Mad'unya sangat banyak. Mad'unya sangat beragam, sangat luas. Satu orang, dua orang, lima orang, sepuluh orang, tidak mencukupi. Maka semuanya masing-masingnya berkewajiban untuk berdakwah ilallah dengan kadar kemampuannya masing-masing, dengan skalanya masing-masing, dengan ranahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Lebih fardu lagi saat itu. Intinya adalah fardu, bukan sunnah. Dari sini manfaatina azakumullah. Ad-da'watu ilallah mas'uliyatul jami'. Dakwah kepada Allah, mengajak orang kembali kepada Allah, kepada sunnah, kepada al-haq, tanggung jawab semua kaum muslimin. Masing-masing punya tanggung jawab untuk berdakwah, untuk tarbiyah, untuk tabligh, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dibahasakan masing-masing muslim dan muslimah wajib punya andil dalam penyebaran dakwah ilallah. Wajib memberikan sumbangsih dengan yang dia mampu, yang dia sanggup untuk dakwah ilallah. Jalawa. Ada beberapa alasan, sebab kenapa masing-masing umat Islam harus ada sumbangsih dalam bab ini. Dengan kemampuan masing-masing, harus punya andil dalam dakwah dengan kemampuan masing-masing. Yang pertama adalah kewajiban agama, dibahas tadi. Yang kedua adalah qillatu du'at ilallahi jalla wa'ala. Fakta di lapangan, kaum muslimin kekurangan da'i, kekurangan orang-orang yang betul-betul komitmen, fokus untuk berdakwah ilallah jalla wa'ala. Ini fakta. Ranah dakwahnya, majal dakwahnya sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Banyak kaum muslimin yang perlu diajari, perlu dikasih ilmu, perlu didakwai. Kaum kufar, apalagi muslimin juga demikian. Dai-nya kurang. Gimana? Di sini dai-nya ada berapa? Apakah bisa dihitung dengan dua jari? Mad'unya berapa? Antum jangan memandang salafiyin saja. Dakwah itu semua kaum muslimin. Mad'unya semua kaum muslimin. Banyak banget. Banyak tempat-tempat di sekitar kita belum tersentuh dakwah. Dakwah ilallah, dakwah itu sunnah, dakwah yang benar, dakwah yang hak. Barakallahu fikum. Tambahkan lagi, kathratul mad'uwin. Banyak sekali audien dakwahnya, banyak tersebar di mana-mana, apalagi untuk Indonesia Raya ini. Banyak tempat-tempat mad'u di pelosok-pelosok sana yang mungkin belum tersentuh dakwah, belum maksimal dakwah di sana, ila akhiri. Itu fakta. Barakallahu fikum. Gak usah jauh-jauh lah, Tangerang. Paling tempat ini, itu gak sebanyak satu jari. Gimana? Yang lain banyak. Umat Islam mau didakwai, dikasih ilmu, diajari ilmu. Sehingga dikarenakan kurangnya para du'at ilallah, banyaknya para mad'uin. Masing-masing kaum muslimin terutama yang memiliki ilmu, dengan kadar ilmunya masing-masing, harus ada andil besar, ada sumbangsih untuk dakwah ini dengan apa yang dia mampu, yang dia sanggup. Ketiga, barakallahu fikum, wadhaifu da'wah kathirah. Kita bahasakan wadhaif, tugas-tugas terkait dengan dakwah, terkait dengan amar, ma'ruf, nahi mungkar, sangat banyak. Yang digarap dalam dakwah sangat banyak. Apalagi ada lembaga tarbiyah, lebih banyak lagi yang digarap. Barakallahu fikum, terkait dengan akidah umat, perlu pembenahan. Terkait dengan kondisi iman umat, perlu perbaikan. Terkait dengan ketauhidan umat, perlu pembersihan. Terkait dengan ibadah-ibadah umat, perlu penyemangat, pembenaran, akhlaknya umat. Dalam banyak hal, dunia-dunia umat juga perlu perbaikan supaya mubah, supaya halal, supaya barokah. Wazifahnya sangat banyak sekali. Nah, yang mau digarap itu sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Dalam kondisi dai-nya sedikit, mad'unya banyak, garapan banyak, maka wajib untuk memiliki andil sumbangsi dalam dakwah ilallah masing-masing dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Tambahkan lagi, al-a'immatul mudhillun kathirun. Tokoh-tokoh penyesat umat, realnya di tengah-tengah kaum muslimin banyak. Du'atul batil banyak. Yang mendakwakan kebatilan di mana-mana menjamur. Dari kalangan non-muslim di mana-mana menjamur. Muslimin yang menyimpang dari sunnah, berbagai macam paham-paham radikal di mana-mana. Dengan medianya di mana-mana. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Hadis yang sahih beliau menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum malaimatul mudhillun. Fi lafdin, inna akhwafa ma akhafu alaikum alaimatul mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai umatku, tokoh-tokoh penyesat umat, pejabat-pejabat yang punya tahta, ternyata dia membinasakan umat, menyesatkan umat. Yang dikatakan punya ilmu, yang dikatakan ulama, tapi dia tokoh-tokoh penyesat umat. Yang dikatakan ahli ibadah, orang soleh, ternyata dia penyesat umat, menebarkan paham-paham radikal, paham-paham yang menyimpang dari Islam, dari sunnah. Faktanya sangat banyak. Rasul memberitakan 72. Satu yang bukan. Sangat banyak. Mereka ini menebarkan syubhat. Membuat kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin dan agamanya. Barakallahu fikum. Mereka punya banyak makar-makar, niatan-niatan jahat terkait dengan al-haq dan orang-orangnya, non-muslim terkait dengan Islam dan orang-orangnya. Ini juga pekerjaan berikutnya, tantangan-tantangan dakwah di luar sana membutuhkan kerja keras untuk menyuarakan al-haq, kerja keras untuk mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan sunnah, kerja keras untuk menyebarkan ilmu din ini kepada umat, kerja keras untuk menerangkan kepada umat yang hak mana yang batil, menerangkan mana hak mana yang batil, kerja keras memberikan warning kepada umat tentang bahaya musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, membutuhkan andil semua muslimin, semua kaum muslimat yang memiliki ilmu, yang mengerti bimbingan Islam, bimbingan sunnah. Harus ada saham semua pihak. Ini kondisi real. Dan juga ikhwanuddin nazakumullah, niatan kita ialah dengan dakwah ilallah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kita berjuang untuk menyelamatkan umat dari kebinasaan, dari mara bahaya. Kalau sampai dakwah tidak berjalan, terbengkalai. Kalau sampai amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan, enggak dikerjakan. Itu pertanda hukuman Allah semakin dekat. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis. Dari Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Abi Dawud ibn Majah. Beliau sahih. Dari sahabat Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridainya. Ada AC. Tayyib. Belum bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب." Sesungguhnya masyarakat ini bila mereka melihat perkara yang mungkar lalu tidak diredam, enggak dirubah, tidak ada yang mengerjakan nahi mungkar, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada yang menyuarakan dakwah, menyuarakan kebenaran, maka hampir-hampir saja Allah Jalla wa'ala akan meratakan mereka semua dengan azabnya. Itu ancaman. Yang mengerjakan kemungkaran orang lain, tapi yang terkena azab semua pihak. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak ada yang menegakkan dakwah ilallah. Tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengabaikan dakwah, mengabaikan prinsip mulia ini, mengabaikan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Akibatnya, hukumannya, semua terkena azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, kata Allah. Waspadai oleh kalian fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Artinya menimpa semua pihak, semua kalangan, semua kena imbasnya. Kenapa? Kemungkaran menjamur. Mungkar merajalela. Tidak ada yang nahi mungkar. Tidak ada yang dakwah ilallah. Mengabaikan prinsip dakwah, semuanya cuek, semuanya mengabaikan, semuanya angkat tangan, saling melempar tugas, kamu saja, akhirnya tidak semuanya. Hati-hati, ini sebab Allah Jalla wa'ala akan meratakan semuanya dengan azab. Lafaz yang lain, ada kelemahan tetapi dia dikuatkan yang sebelumnya. Dengan lafaz kata beliau SAW, "La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah tabaraka wa ta'ala shirarakum 'ala khiyarikum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum." Sungguh-sungguh hendaklah kamu beramar ma'ruf nahi munkar. Dihasung, diperintahkan, dianjurkan, ya Allah, dakwah ilallah, tegakkan konsep dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya, ya Allah, ada andilnya, ada sahamnya, ada sumbangsihnya, semuanya bersemangat untuk dakwah ilallah. Beliau mengatakan, atau kalau tidak, Allah Jalla wa'ala akan menguasakan orang-orang jahat kalian, menguasai, menindas orang-orang baik kalian. Yang memimpin orang jahat, orang jelek. Yang mendominasi orang yang buruk, orang yang jahat. Yang menguasai syirarukum, orang jahat-jahat. Yang baik-baik terintimidasi, tertindas, terkalahkan. Lalu orang-orang baik tadi berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan doanya. Mengerikan ya kawan. Sehingga semangat ini, semangat dakwah ini, semangat amar ma'ruf nahi munkar ya kawan, untuk kita semua faedahnya. Menyelamatkan umat dari azabnya Allah Jalla wa'ala. Meredam hukuman Allah Jalla wa'ala. Menyelamatkan umat dari orang-orang jahat, orang-orang yang kejam, orang-orang yang jelek, menguasai umat, memimpin umat. Maka harus punya andil dalam dakwah ilallah untuk ini. Hadis yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda, salam-salam memberikan gambaran. Gambaran tentang orang-orang yang berdakwah ilallah, menegakkan nahi mungkar, dan para pelaku mungkaran. Semuanya berkaitan dengan masalah keselamatan semua pihak, atau kebinasaan semua pihak. Tergantung. Beliau mengatakan, mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha wal mudahini fiha mathalu qawmin rakibu safinatan. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum had-had Allah, yakni orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang dakwah ilallah, yang melaksanakan kewajiban mengajak orang berislam dengan batas-batas agama yang benar. Dakwah, tarbiyah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang-orang yang jatuh dalam kemungkaran, serta orang-orang yang mudahana basa-basi dengan pelaku kemungkaran, tidak mengingkarinya. Itu semua diumpamakan seperti satu kaum yang rame-rame naik perahu, naik kapal, menaiki bahtera sama-sama. Satu kapal. فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَأَوْعَرَهَا وَشَرَّهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا. Sebagian mereka dapat tempat yang paling bawah, yang paling curam, yang paling jelek di bagian bawah kapal tadi. Yang lain dapat yang di atasnya, enak, zen, di atas gitu. فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوُ الْمَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَآذَوْهُمْ. Orang yang di bawah, di bagian dek bawah tadi, kalau kepingin meminta air, atau minum air, atau mencari air, harus melewati orang yang di atasnya. Bolak-balik, naik ke atas, turun lagi, begitu. فَآذَوْهُمْ, mengganggu yang di atasnya. فَقَالُ, maka yang di bawah tadi punya ide. Lau kharakna fi nasibina kharqa fastaqayna minhu walam nu'zi man fawqana. Alangkah baiknya kalau kita lubangi saja di bagian kita ini, satu lubang akan muncul airnya. Nanti lubangi. Kita bisa punya air, minum air, tidak mengganggu, menyakiti orang yang di atas kita. Ini penting diperhatikan ya kawan. Niatannya baik. Tidak kepingin ganggu orang lain. Tidak ada tindakan yang menyakiti orang lain, mendzalimi orang lain. Murni tindakan pribadi mereka. Tapi tindakan tadi membinasakan. Saya bayangkan pak, kapal dilubangi bawahnya. Yang mancur ini air PDAM atau air laut? Air laut membuat kapal karam atau kapal akan berlayar? Karam ya, akhi. Mereka mikirnya yang penting ada air. Udah kita punya air, enak, enggak usah ganggu yang lain, aman wis. Tidak peduli efek negatifnya. Belum mengatakan fa'in tarakuhum wa amrohum halaku jami'ah. Kalau seisi kapal membiarkan mereka dengan ide tadi, binasa semuanya, hancur semuanya, karam semuanya, tenggelam semuanya. Padahal pelakunya siapa? Orang yang di bawah, yang di atas ikut tenggelam. Pelakunya di bawah, yang hancur, yang binasa, semua seisi kapal. Beliau mengatakan, wa in akhadhu ala aidihim najau jami'a. Tapi kalau mereka mencegah mereka dipegang tangannya, jangan mengerjakan tindakan itu, semuanya akan selamat. Ini fungsinya nahi mungkar, fungsinya dakwah ilallah, bukan semata-mata menyampaikan ilmu, tetapi menyelamatkan kita semua umat ini dari kebinasaan. Binasa karena kemungkarannya, binasa karena kefasikan kefajirannya, binasa karena kebenaran dan kejahatannya, apalagi binasa karena penyimpangan-penyimpangannya, apalagi binasa karena tindakan kufur dan syirik. Semakin besar dosanya, semakin membinasakan umat. Maka semuanya harus punya andil dalam dakwah, punya semangat untuk ta'awun dakwah. Bukan semata-mata kita cari pahala, bukan semata-mata mengembangkan dakwah, bukan semata-mata menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah, menyuarakan ilmu, menyuarakan sunnah. Ada yang lebih daripada itu, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan umat kita, bangsa kita dari kebinasaan, dari azabnya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, ikhwan, yang dipandang itu adalah ini mungkar. Yang dipandang bukan menyakiti orang apa enggak, membuat orang rugi atau tidak, enggak hanya itu. Perkara mungkar terkadang terkait dengan pribadi seseorang. Dia yang berdosa, dia yang bersalah, enggak ada hubungan sama orang lain. Semata-mata dosa dia ini membinasakan umat. Apalagi dosa tadi itu menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Menyimpangkan orang lain, menyesatkan orang lain, semakin besar siksanya, semakin besar datangnya kehinaan dan kebinasaan. Allahul musta'an. Maka ini semua ya ikhwan, alasan kenapa kita harus andil dalam dakwah. Banyak yang perlu digarap, yang dikerjakan. Niatan-niatan, tujuan-tujuan sangat mulia sekali. Ya, menggapai keutamaan, menggapai fadil besar dengan dakwah yang ada ini. Nah, kita semakin tinggi kadar iman dan takwanya dengan ibadah dakwah ini. Al-haq tersampaikan, sunnah tersampaikan. Orang mengerti ilmu, mengerti sunnah dengan dakwah yang mulia ini. Berkembang dakwah, menebar kebaikan, luar biasa. Dan jangan lupa, meredam kemungkaran merupakan upaya meredam azabnya Allah Jalla wa'ala dan upaya menyelamatkan umat dari kebinasaan. Barakallahu fikum. Ikhwanu fillah jazakumullah. Kenapa kita harus punya andil dalam dakwah ini? Yang berikutnya adalah dalam rangka untuk meneladani, mencontoh para anbiya wa rusul alaihi wassalam, terutama Nabi kita Muhammad SAW, meneladani beliau SAW, dan yang kedua mencontoh para salafun saleh. Mereka uswah kita, mereka qudwah kita. Barakallahu fikum. Silakan membaca tarikh sejarah para anbiya wa rasul alaihim salam, bagaimana perjuangan mereka dalam dakwah, bagaimana pengorbanan mereka untuk dakwah yang mulia ini. Rasul pertama yang diutus di muka bumi ini Nabi Nuh alaihi salam, sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Tarikhuhum, sejarah mereka dalam bab ini bisa kita baca ya ikhwan. Isinya penuh dengan perjuangan dakwah. Isinya penuh dengan pengorbanan dalam dakwah. mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, energi, harta, benda, bahkan nyawa untuk dakwah ini. Andil mereka sangat besar, andil dengan harta, andil dengan benda, andil dengan nyawa, dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan fisik, dengan semuanya, bahkan dengan nyawa. Juga Nabi kita Muhammad SAW, silakan baca Sirah Nabawiyah, bagaimana sempat terjang beliau dalam berdakwah ila Allah dari mulai awal dakwah sampai akhir, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, mengorbankan semua yang ada pada beliau, pikiran, waktu, tenaga, fisik, energi, harta, benda, nyawa. Bagaimana para sahabatul kiram, semoga Allah meridhai mereka semua, terutama di awal-awal Islam, menyuarakan Islam, mendakwakan Islam, luar biasa perjuangannya, bahkan luar biasa pula pengorbanannya. Nggak usah dibahas, wis. Ma'ruf masyhur. Hampir semua sahabat punya andil besar dengan yang mereka mampu. Abu Bakar Siddiq dengan hartanya, dengan semua yang beliau miliki, dari mulai awal menemani Rasulullah SAW sampai akhir. Harta beliau, Abu Bakar Siddiq, dipakai sama Rasul. Semua yang beliau punya dipakai sama Rasul. Support dakwah Rasul sepenuhnya. Orangnya, keluarganya, seharta-hartanya. Ketika Rasul mengajukan infak fisabilillah, enggak tanggung-tanggung menginfakkan semua harta bendanya. Itu perjuangan, itu pengorbanan, itu namanya andil besar. Barakallahu fikum. Yang ini dengan posisinya, dengan jabatannya, dengan ketokohannya, andil supaya muslimin jangan diganggu. Sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Ketika beliau masuk Islam, kaum muslimin yang dahulunya dakwah Syriah yang sembunyi-sembunyi, langsung terang-terangan. Ada backingannya gitu. Orang yang punya ketokohan, yang punya kemampuan, yang punya kekuatan, yang punya pamor, yang punya kehormatan, masuk Islam. Sebagai benteng, perisai, tameng untuk kaum muslimin dalam berdakwah. Andil itu. Semuanya. Antum baca satu persatu para Rasulullah SAW. Andil besar dalam dakwah ini. Ketika dalam kondisi-kondisi yang sulit, memerlukan perjuangan, memerlukan yang namanya andil besar, terkadang pendanaan, muncul para sahabat yang kaya-kaya tampil. Ketika ada Jaisul Usrah, pasukan yang sedang kesusahan, bekal dan segala macamnya, dikarenakan tidak punya bekal apa-apa, tidak harus perang fisabilillah, tampil sahabat Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya. Rasul mengatakan, man jahaza Jaisal Usrah falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan pasukan Usrah, pasukan di masa susah, surga untuk dia. Fajahazahu Uthman. Tampil beliau mempersiapkan pasukan perang. Ya, semua yang diperlukan oleh pasukan perang. Perlengkapannya, logistiknya, dan itu ratusan orang. Berapa duitnya? Banyak, mungkin miliaran. Siapkan. Itu andil dalam dakwah, perjuangan, pengorbanan. Semuanya, antum cek bagaimana beliau SAW dan para sahabatnya ketika itu. Kalau dibahasakan, ditulis dengan tinta emas dalam secara gemilang kaum muslimin dalam dakwah. Itu bukan bacaan saja, bukan cerita masa lalu, bukan kisah kepahlawanan para salafun saleh, itu ditulis oleh para ulama untuk ditiru, untuk dicontoh, untuk diteladani, harus kayak mereka, seperti mereka, supaya dakwah ini sama hasilnya nanti dengan dakwah di masa lalu sallallahu alaihi wasallam. luar biasa ya kan. Itu dimasukkan oleh para muallifin yang menulis karya tulis tentang masalah dakwah dengan pembahasan at-tadhiyatu fi safiri dakwah. Tau tadhiyah dari dhaha yudhi tadhiyatan udhiyatan. Tau udhiyah nyembelih hewan korban. Nah, gitu ya. Juga dimanakan pengorbanan. Antum kalau nyembelih korban mengorbankan hewan korban disembelih lillahi taala. Kan gitu ya. Ini fi sabili dakwah. Pengorbanan untuk dakwah ila Allah. Ada yang berkorban dengan ilmunya, yang punya ilmu, yang ikhlas, yang tulus menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah untuk menyebarkan sunnah, memahamkan umat tentang bimbingan sunnah dan menyelamatkan umat dari azab dengan dakwah yang mulia. Ada yang tadhiyah bil mal, pengorbanan dengan harta yang dia miliki, itu infak yang terbaik. Jika dengan untuk fi sabilillah membela agama Allah jalla wa ala, keluarkan harta pada dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dia yakin nanti akan diambil ganjarannya di hari kiamat nanti. Bil mal. Bahkan ada yang at-tadhiyatu bin nafs. Pengorbanan dengan jiwa raga. Ketika diperlukan dengan jiwa raga. Pada makam-makam khusus, makam jihad yang fi sabilillah. Syar'i jihad ya kan. Pada makamnya tampil. Bukan semata-mata ilmu, bukan semata-mata wujangan, bukan semata-mata support, bukan semata-mata menyemangati kaum muslimin untuk jihad yang syar'i, juga dengan harta yang dia miliki, juga dengan fisiknya, dengan nyawanya. Siap membela agama Allah dengan harta benda, dengan ilmu, dengan nyawa. Supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi ini. Tadhiyah itu luar biasa di masa lalu. Itu jangan cuma dibaca tok. Baca apa nak? Ini bi. Semangat ini. Fulan, wa'alan, perang fulan. Seru nih bi. Bagus. Baca yang bagus nak. Tanamkan dalam hati kamu yang paling dalam. Dan yang paling penting adalah contoh. Diteladani. Diterapkan dalam kondisi saat sekarang ini. Dengan makamnya masing-masing. Barakallahu fikum. Itu seharusnya. Dulu para salaf itu enggak sekedar ngomong, real. Rijalan wa nisa. Yang laki-laki, hatta yang perempuan-perempuan. Rasul kalau memberikan motivasi pada kaum muslimat kala itu untuk berinfak fi sabilillah, enggak tanggung-tanggung. Yang ada dilepas semua itu. Fi sabilillah ya bukan dimasukkan kantong dai-nya lo ya. Untuk dakwah ila Allah, untuk jihad fi sabilillah. Yang punya anting lepas antingnya dilemparkan ke kotaknya. Kalau dulu sahabat Bilal membentangkan sorbannya, yang punya anting ini anting ya, yang punya anting lepas antingnya, yang punya cincin lepas cincinnya, yang punya gelang lepas gelangnya, yang punya kalung lepas kalungnya, perhiasan dilepas untuk fisabilillah. Itu muslimat di masa itu tidak mikir-mikir. Mereka tahu besar pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Mereka tahu nanti akan mendapatkan janji al-jannah minallah Jalla wa'ala dengan perjuangan ini. Ikhlas, tulus, penuh loyalitas, militansi, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Perjuangan dan pengorbanan dakwah ila Allah. Banyak contohnya ya kan. Itu pula yang untuk memperhatikan barakallahu fikum bagaimana tarikh al-ulama ar-rabbaniyin. Secara emas ulama-ulama sunnah dari masa ke masa. Andil besar mereka untuk dakwah ini luar biasa. Terkait dengan juhud, upaya besar untuk menyuarakan sunnah, mendakwakan sunnah luar biasa. Apalagi terkait dengan masalah perjuangan membela agama Allah. Menghadapi ashabul bid'ah wal ahwa dan segala macam, berjuang mereka bahkan dengan nyawanya ila yaumin hadza, sampai hari ini. Maka kita kaum muslimin wabil khusus salafiyin harus punya semangat ini, semangat andil dalam dakwah, semangat ta'awun dalam dakwah, semangat sumbangsih untuk dakwah, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala, dengan apa yang kita mampu. Mampu dengan harta yang kita punya, ikhlaskan niat. Mampu dengan ilmu, ikhlaskan niat. Mampu dengan jah, kedudukan dia, posisi dia, dengan jah, posisi dia, ikhlaskan niat. Mampu dengan fisik, ikhlaskan niat. Yang mampu dengan arahan, bimbingan, dengan bimbingan, ikhlaskan niat. Dengan semua yang dia mampu, ikhlaskan niat. Untuk keberlangsungan dakwah ilallah. Jangan heran di masa lalu, hasilnya itu kelihatan, memuaskan banget. Dikarenakan para pengampu dakwahnya, duat dai-dainya, semua kaum muslimin dengan yang mereka mampu, dan semuanya ikhlas, semuanya tulus, semuanya berjuang, semuanya berkorban, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan supaya kalimat Allah paling tinggi di muka bumi ini, supaya dakwah berkembang, meredam kemungkaran, meredam azabnya Allah Jalla wa'ala. Kelihatan. Wallahul muwaffiq. Kenapa di zaman sekarang ini tidak seperti zaman dahulu kala? Nah, kenapa ikhwan? Ini perjuangannya melempem. Muslimin terkena penyakit wahan. Waduh, lemah banget. Melempem pol. Tidak ada semangat untuk membela agama Allah yang tinggi. Tidak ada semangat untuk ta'awun da'awun yang sangat tinggi. Kena penyakit wahan. Melempem pol. Yang bikin mereka melempem adalah kata Rasulullah SAW. Wa malwahnu ya Rasulullah. Lu mengatakan, hubbud dunia wa karahiyatil maut. Sebab sudah terjangkiti penyakit cinta dunia, takut mati. Sibuk dengan duniawiahnya, dikadang sibuk dengan dunia, cinta dunia, akhirnya takut mati. Dia aja berkorban, aku masih kepingin hidup 1000 tahun lagi. Dia aja berjuang, bagaimana istriku nanti, anakku nanti. Sebanyak nanti-nantinya bagaimana-bagaimananya. Kalau dia berjuang, setengah hati. Kena penyakit wahan. Ujungnya ya lemah juga kaum musliminnya. Ya lemah juga dakwahnya. Karena pengampunya lemah. Efeknya kemana-mana. Dakwah sunnah kurang berkembang. Dakwah sunnah kurang greget. Nah, yang muncul sebaliknya. Dakwah bid'ah di mana-mana. Penyimpangan di mana-mana. Radikalisme di mana-mana. Semua di mana-mana berkembang luas. Mungkar merajalela. Maksiat menjamur di mana-mana. Dikarenakan lawannya enggak bergerak ini. Para pejuang-pejuang dakwah ini melempem semuanya ini. Dai-dainya ini kurang greget ini. Para pengampu-pengampu dakwahnya ini kena wahan-wahan semuanya ini. Si Ustaz sibuk dunia. Si Pak sibuk dunia. Si Mas sibuk dunia. Kondisi sudah mengerikan. Mungkar di mana-mana itu artinya azab akan turun, umat akan binasa. Ketika tidak ada orang yang cukup untuk mendakwai mereka kepada Allah, ada yang kurang dalam menegakkan konsep nahi mungkarnya. Lihat yang saya bacakan di hadis yang di atas, ya, ancaman sangat keras sekali. Kalau tidak ada yang tampil, tidak ada yang punya andil, Allah Jalla wa'ala akan meratakan mereka semua dengan azab. Akan ditimpakan orang-orang jahat, orang-orang jelek yang menguasai mereka. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini semuanya disampaikan sebagai bentuk evaluasi, pengingat untuk masing-masing kita. Dikarenakan dakwah itu ikhwan bukan hanya tugas nabi, rasul, alim, ulama, ustadz, dai. Tapi semua kita di pundak kita ada mas'uliyatu dakwah dengan kadarnya masing-masing. Maka bersemangatlah untuk ngasih andil yang bagus. Mana andil kamu untuk dakwah ini? Mana sumbangsih kamu untuk dakwah ini? Mana? Tanyakan. Dan kita perjuangkan sekuat tenaga dengan yang kita mampu. Ya, jangan pandang kecilnya andil. Jangan pandang kecilnya sumbangsih. Tapi efek positif dari sumbangsih tadi. ketika semuanya ngasih sumbang sih, semuanya bergerak, maka sedikit dengan sedikit menjadi besar, menjadi bermakna barakallahu. Jangan memandang sedikit atau banyaknya, tapi keikhlasan dan nilai perjuangannya. Allah Jalla wa'ala yang memberikan kemudahan nanti insyaAllah terkait dengan perkembangan dakwah yang mulia ini. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga manfaat. Semoga terus bersemangat berdakwah, semangat tarbiyah, semangat untuk berjuang fisabilillah yang kita harapkan mardhatillah wal jannah. Barakallahu fikum. Semangatlah. Dan tentunya lebih semangat lagi ikhwan dikarenakan kondisi di akhir zaman ini memerlukan semangat tadi. Dikarenakan di luar sana yang saya katakan di atas, sedikit dai-nya, banyak para padu-nya, banyak gambaran proyek dakwahnya, banyak bangsat umat bla bla bla yang lain terlalu banyak sekali. Sehingga memerlukan andil semua pihak untuk menyuarakan hak, menyuarakan sunnah, mendakwakan sunnah dengan ilmu, dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Hampir satu jam saya bicara. Monggo ada yang mau sampaikan. Barakallahu fikum. Saya kasih waktu sekarang untuk itu. Ya apa? Fadal, bismillah, semoga mudah. Apa kiat-kiat dalam berdakwah? Maksudnya? Kiat-kiat terkait dengan apanya nih? Ya, dalam segala hal. Waduh, Masya Allah ini. Nah itu, akhirnya mahadhar lagi khusus ini ya. Nah ya, kiat terkait dengan apanya ini? Khulasanya jangan banyak teori, mainkan langsung aja. Pakai kiat apa lagi? Bismillah, ta'awun da'awi, bismillah da'wa ilallah, bismillah berjuang, ikhlaskan niat dengan ilmu. Ala basiratin dengan ilmu supaya tahu ini hak mana yang batil, ikhlaskan niat supaya enggak sia-sia, kemudian berjuanglah. Andillah dengan yang itu mampu. Ngoten nggih. Tadi dengan katanya yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya harta dengan harta, yang punya jah posisi di masyarakat untuk mengembangkan dakwah dengan posisinya dia. Yang punya ide yang bagus dengan ide-idenya, yang punya tenaga dengan fisiknya. Dengan yang dia punya. Jangan lupa semuanya doa kepada Allah untuk kebaikan dakwah yang mulia ini. Ngono nggih. Kita apa mana? Langsung aja, set-set, tes-tes gitu. Yang dibawakan sekarang enggak banyak, enggak usah banyak teori, langsung real saja. Mana ya? Ya, maka bulatkan tekad, azam yang sangat kuat, ikhlaskan niat, cari pahala. Jangan hitung-hitungan terlalu banyak terkait dengan duniawiyahnya. Ini yang terbaik, nanti diambil yaumul qiyamah, pahalanya para kholiq. Mana ya? Semangat sih, wujudkan semangatnya setelah itu. Banyakkan teori enggak jalan. Oh, nggih Pak, monggo Pak. Gimana kita mau dakwah sedangkan sekitar kita pada ahli bid'ah semua? Gimana Pak? Gimana kita mau dakwah padahal sekitar kita pada ahli bid'ah semua? Yang pertama, pernyataan yang di sekitar ahli bid'ah semua diperbaiki. Terlalu ekstrim itu. Ahlul bid'ah itu tokoh-tokohnya. Kalau awamnya pelakunya. Tidak semuanya adalah ahlul bid'ah. Kalau mengatakan di sekitar kita banyak orang yang belum banyak mengerti sunnah Ustaz, itu lebih bijak. Nanti lho Pak tahu ahlul bid'ah Ustaz, ya Allah, siapa bilang belum ya akhi. Itu tokoh-tokohnya langsung yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Hati-hati lho Pak, terus dirubah nggih. Jangan ekstrim Pak, bahaya itu. Nah kalau ekstrim nanti tidak awal dulu pemahamannya ini. Yang betul, di sekitar kita banyak orang yang belum memahami sunnah. Ada yang awam, ada yang polos, ada yang jatuh dalam kemaksiatan, ada yang jatuh dalam amaliyah bid'ah. Sebagian mereka tokoh-tokoh bid'ahnya. Nah, gitu loh. Jawabannya, lah itulah yang saya katakan tadi. Tantangan dakwah di luar sana itu besar. Lah gimana dakwah Ustaz? Kayak gitu semuanya. Ya udah ngapain juga dakwah itu gak bakal diterima. Babnya bukan diterima ataukah tidak. Babnya kita menyampaikan dulu, kita dakwah dulu. Terima, alhamdulillah. Enggak, itu bukan urusan kita. Kita hanya menyampaikan kewajiban saja. Kalau dibiarkan, tambah banyak bid'ahnya, tambah banyak kemaksiatannya, tambah banyak pelaku bid'ahnya, yang tadi pelaku jadi tokoh bid'ah semuanya. Ujung-ujungnya apa ini? Na'udzubillah, semakin dekat dengan azabnya Allah Jalla wa'ala. Yang enggak termasuk mereka, kena azab tadi. Kena imbas tadi, na'udzubillah. Nah, itu kenapa? Wah, harus semangat. Ngerti nggih? Dakwah jangan dibayangkan ceramah nih. Gimana mungkin ceramah menceramai mereka? Bagaimana mungkin satu? Dakwah enggak semata mata ceramah ya. Banyak cara yang lain, muhadharah ya, dakwah. Antum apa namanya? Melembutkan hati mereka dengan akhlak yang mulia ketika interaksi itu juga termasuk dakwah. Antum menjauhi bid'ahnya mereka juga termasuk dakwah, nahi mungkar. Caranya banyak. Jangan dibayangkan alhamdulillah di depan mereka semua enggak ada yang ngasih tempatnya antum. Pak, saya mau ceramah nggih. Sopo iki? Dakwah enggak hanya itu gitu. Paham enggak? Banyak cara-cara dakwah. Itu dibahas di pembahasan yang lain, bukan sih pembahasannya. Tema kita adalah mana andilmu untuk dakwah ini. Ah, gitu loh. Jadi kan kiat-kiat. Nek ya apa dakwah ya Ustaz? Ya insyaallah. Ngoten nggih? Jadi jangan down, semangat. Dijinakkan. Dijinakkan. Antum jangan, karena kondisi kayak gini ya, Pak, kondisi kita minoritas. Jangan punya, kemudian punya pandangan, gitu. Itu di hati. Berjuang untuk menjinakkan orang ini. Menjinakkannya bukan ngikuti mereka, bukan. Tapi dakwah bil hal. Yang saya sampaikan, dakwah bil hal. Dakwah dia dengan akhlaknya kamu, budi pekerti kamu yang baik, muamalah umum. Dijinakkan. Misinya berdakwah, bukan ikut dengan mereka. Bagaimana kiatnya? Takon mana itu akhirnya? Ayat insyaallah ya, akhi, orang Indonesia ya bersama dengan orang yang lainnya lah. Orang yang di atas itu senangnya diapakan? Diorangkan. Diorangkan. Tidak senang dihinakan, tidak senang direndahkan, tidak senang dia kemudian antum jauhi. Tambah enggak suka sama antum. Nah, lembutkan hatinya, jinakkan dengan cara-cara mubah, muamalah umum. Kalau pas ketemu, antum jangan kabur. Oh, kabur tuh. Enggak. Itu kondisional gitu. Bukan antum dengan sengaja ke sono dipindah-pindah. Pas ketemu gitu. Hah? Talifun qulub. Assalamualaikum. Biar aja. Itu melembutkan hati. Dan di sini kan ada para ulama. Karena makamnya enggak mungkin makam hajar. Makam melembutkan hati dengan umum, bukan perkara yang khusus, umum. Salam, tukur sapa, sekedar untuk meredam fitnah. Ketemu lagi, assalamualaikum. Santai aja. Senyumin aja gitu. Mereka memfitnah, mereka menggunjing, jangan digubris. Tunjukkan Anda bukan seperti yang mereka anggap. Barakallahu fiikum. Tanya-tanya, dia suka apa sih? Suka pol dengan durian. Misal. Khair insya Allah. Sekali antum, lagi apa gitu, masya Allah, lagi musim durian, bawa durian. Assalamualaikum. Pak, sedikit untuk Bapak, saya baru dari luar kota bawa durian. Makasih. Mungkin begitu. Tapi diambil juga duriannya. Orang itu risa ya akhi, kayak gak pamer aja. Gitu. Hah? Antum gak punya target, yang penting antum ta'liful qulub. Meredam fitnah mereka, jangan mengunjungi kita, supaya mereka tahu kita bukan orang jahat. Yang kedua, dilembutkan, dijinakkan dengan cara seperti itu. Ada momen tertentu yang bisa antum manfaatkan. Temu lagi. Assalamualaikum. Salam. Yang kemarin kurang maris Pak Nge? Yo. Ini gaya nih orang Jawa Timur, itu sinyal kepingin lagi. Nah, insya Allah Pak, gitu. Santai aja, kesempatan berikutnya, jangan terlalu sering, berkala, bikin dia tuh, kok gak ada lagi ya? Nah, gitu loh. Bawakan lagi. Ini Pak, kebetulan saya, oh gini Mas, sun, ditaruh aja Mas, gini Mas. Mulai melunakan gitu. Tambah lagi, Assalamualaikum Pak. Salam, gitu. Kelihatan sudah kok agak sakit. Assalamualaikum. Sakit apa Pak? Dapatkan sembuh ya Pak, cepat sembuh ya Pak. Gitu. Itu perkara umum. Anda tidak tidak menguatkan bid'ahnya dia, enggak mendukung pemahaman dia, menjinakkan dia dengan akhlak yang sangat mulia. Dia punya acara, kamu enggak usah hadir. Nah, ada apa? Kadang mungkin kenal, Mas, saya punya pengajian, enggak hadir deh. Insya Allah Pak, nanti semoga ada kemudahan. Jangan, enggak, oh jangan. Makamnya enggak mungkin, ta'liful qulub. Terus lama-lama melunak. Kapan? Saya mengatakan demikian dikarenakan itu yang kita praktekkan dan banyak berhasilnya. Barakallahu. Tokoh dia. Dia namanya tokoh kadang masih, kadang udah enggak laku lagi. Nah, saat dia udah enggak laku lagi, itu antum jangan cemooh dia, jangan rendahkan dia. Gak payu ya, gak punya jamaah ya, jangan gitu, tambah ngamuk dia. Semakin antum jinakkan dia, menjinakkan itu dengan akhlak mulia secara umum, bukan terbawa pemahaman dia, bukan ikut acaranya dia. Barakallah. Ngapain? Kalau saya paling gampang, ya, tangga sendiri. Assalamualaikum, tak guyoni dikit gitu. Nah, karena sudah mulai udah jinak. Gion-gion dikit, senggol-senggol dikit, ini salamnya gini-gini kan, dibikin gion. Dia santai, bercanda dengan itu semuanya, ketawa dia. Dikit-dikit, monggo, psst, minyak wangi, bin salim lagi. Masya Allah, nama Diki, bismillah. Suka gak kemarin? Wah suka semua Bapak, suka semua. Kasih lagi. Sekarang Alhamdulillah, lulut gitu. Sudah semakin tua, sudah semakin sepuh, sudah enggak dianggap lagi sama jamaah-jamaahnya, kita pegang. Tapi enggak bisa langsung, Pak ngaji Pak, belum. Tapi dia sudah sama kita sudah lembut, sudah jina, tahu siapa kita, tahu bagaimana kebaikannya kita. Jinakkan. Kayak bom gitu loh, jinakkan bomnya, jangan kemeledakkan, membahayakan banyak orang. Jinakkan, kalau kamu meledak. Itu yang mestinya ikhwan, diterapkan oleh salafiyin di tempat tinggalnya masing-masing dengan masyarakatnya. Dengan dakwah bilhal, dengan dakwah dengan akhlak yang sangat mulia. Lembutkan hati dengan akhlak yang mulia seperti ini. Atau kalau semakin jauh akan semakin dibenci. Itu bukan makom yang tepat, karena makom di zaman sekarang itu makomnya adalah makom kita enggak punya kekuatan, kita ini minoritas. Maka dengan cara ta'liful qulub umum terkait dengan yang ada pada mereka, ingat dalam hati, jangan datang. Namanya strategi hajar, menjauh dari mereka, dari tempat ilmunya, segala macamnya, enggak suka dengan bid'ahnya mereka, tapi secara muamalah umum ta'liful qulub. Begitu. Ngoten nggih? Jangan semua ahli bid'ah kafir ustaz, langsung antum mengucilkan diri, eksklusif, tanpa diunyek-unyek antum. Ini nih jangan-jangan teroris ini. Ya udah, hajar antumnya. Nah demikian ya. Dipahami soalnya ya. Loh, ini apa peran kita dalam dakwah? Kita bukan dai ustaz. Tapi saya katakan bisa dengan ilmu yang punya ilmu, bisa dengan harta yang punya harta, bisa dengan ide-ide arahan bimbingan yang punya ide yang bagus, bisa dengan fisik, dengan posisi antum di tengah-tengah masyarakat, gunakan untuk menyebarkan dakwah, atau dengan doa. Bisa semuanya, kenapa tidak? Ya Allah tahunya bla bla bla bla bla. Bismillah, harta 10.000. Jangan menang sedikitnya tahun. Jangan pas sedikitnya andil, tapi efek besar di balik itu. Kalau semuanya ikut semuanya semangat, itu menjadi semangat dakwahnya, menggeliat dakwahnya. Kedepannya akan semakin besar insyaallah tahunnya. Mana loh, kalau sedikit, aduh malu saya, ini enggak tahun. Malu saya enggak tahun. Ayo semuanya enggak ada yang tahun, enggak jalan dakwahnya antum. Sudah satu orang cukup ustaz, big boss. Emang dia manusia big boss terus? Enggak ada kalanya. Apa lawannya big boss ini? Big gede, kalau kecil? Hah? Apa namanya? Almarhum gitu ya. Ayo insyaallah. Gimana, Pak? Komando itu dua macam. Komando yang dianjurkan, syariatkan, diperbolehkan, sama yang diharamkan. Assalamualaikum. Ketika itu berkoordinasi, namanya musyawarah. Mesti ada woro-woro. Gak mungkin koordinasi. Apa? Mesti ngomong, buru-buru. Ya Allah ikhwan, rapat. Namanya apa ini? Buru-buru. Ya Allah ya ikhwan, tahun. Namanya apa ini? Buru-buru. Ada yang ngajak. Itu komando. Anda mengomando seseorang. Anda ngajak seseorang. Menghimbau seseorang. Memberikan seseorang. Ya tergantung. Kalau untuk perkara yang syar'i, perkara yang bagus, untuk musyawarah, kondisi dakwah yang baik, sangat dianjurkan, justru itu yang sangat dianjurkan. Babnya bukan namanya komando, tapi ta'awun da'awi bainat doa. Adanya gotong royong, adanya bahu-membahu, saling support, saling ta'awun, saling koordinasi, saling bersinergi antar pengampu dakwah dalam dakwah yang mulia ini. Ini yang kita bahas. Dari tadi saya komandonya, ngomando antum. Ayo mana adilnya antum, ya Allah tahun ya akhi, tuh para salah bla bla bla bla bla. Antum gak ngerasa saya komando? Itu kan komando dakwah. Gak ngerasa ya? Tadi kan ada komando antum, ya Allah tahun. Itu syar'i, jika yang babnya adalah menghimbau orang untuk ini. Mana lo? Kapan dikatakan itu enggak syar'i ketika ada unsur? Ada unsur asabiyah dan hizbiyah. Jangan asabiyah hizbiyah itu perkaranya melanggar syariat. Mukhalafah itu ada dulu. Yang kedua sempit, hanya untuk ini saja. Kalau enggak ini enggak, kalau ini enggak. Hanya ini aja sempit. Ada unsur wa dan bar di atasnya sempit. Ada fanatisme buta di atas poin tadi. Itu tidak boleh. Ya Allah tahun hanya Tangerang, non Tangerang maaf. Loh, kenapa demikian? Kita orang Tangerang. Non tang. Enggak masuk gitu. Yang dari kami ahlus salah, yang bukan mohon maaf. Enggak boleh. Betul, ta'awun itu terkadang terbatas, terkadang luas. Tidak ada unsur fanatisme. Tidak ada unsur taklid buta. Dipahami insyaallah. Harus ana, kalau enggak ana enggak bisa. Harus ana, kalau selain ana enggak sah. Jangan. Antum satu koordinator. Tahu dengan yang lain-lainnya. Yang lain juga begitu. Per daerah, antar wilayah, satu Indonesia sampai luar negeri sana. Dakwah salafiyah satu kesatuan. Pengampunya banyak di banyak tempat. Diperlukan tahun antar pengampu-pengampu tadi. Tayib, selama mereka semua adalah ahlus sunnah, salafiyin, ikhwan kita, tahun. Ngaten nggih, dakwah nafsi-nafsi dengan alasan ini bukan zaman komando, enggak bakal jalan. Dia akan menyalahi kaedahnya sendiri. Jangan munafik. Itu fasenya orang awam. Karena menjadi siapa yang dia yakini, jangan munafik. Yang bilang keluar-keluar, enggak ada komando, enggak ada komando, enggak ada komando. Mereka enggak komando. Coba aja cek yang ada pada mereka. Lagi memulai ta'awun, dakwah mengadakan daurah, apa begitu. Mesti ngomong sama yang lainnya. Ta'awun. Enggak boleh komando, nafsi-nafsi. Enggak melaku ya. Ngubungi orang, ya akhi, antum punya furus, enggak boleh komando. Itu fit'ah itu, enggak boleh komando, nafsi-nafsi. Enggak bakal jalan. Gimana? Nah, jangan antum terbawa oleh kata-kata ini, akhirnya masuk dalam hal yang enggak dibenarkan. Komando, ada yang syar'i, ada yang tidak. Barakallahu fikum. Dan mesti harus ada komando. Ada wuru-wuru, ada himbauan, ada perintah, saling mengingatkan. Yang penting itu syar'i. Enggak ada unsur hizbiyah atau asobiyah atau takut buta. Semuanya untuk dakwah sunnah, untuk al-haq, bukan untuk pribadi. Gimana ya? Dipahami itu? Heran insyaallah. Ada lagi yang lain? Secara jam kurang 10 menit. Si. Ya, Pak. Siapa namanya? Tim evaluator. Masya Allah. Mengevaluasi, mungkin kurangnya apa? Apa perlu itu? Masya Allah. Monggo, kalau mau diadakan tim evaluator. Kalau kita masing-masing mengevaluasi diri sendiri, bagaimana keikhlasan antum dalam dakwah ini, bagaimana tulusnya antum, amanah antum dalam dakwah ini, itu mempengaruhi keberkahan dakwah. Bagaimana tahunya antum mempengaruhi dalam perkembangan dakwah, ikhlasnya antum dalam bertawun mempengaruhi. Berapa jumlah dai-nya antum mempengaruhi. Bagaimana kultur budaya masyarakatnya antum mempengaruhi itu. Dan bisa digebyawiyah di semua tempat. Real dan fakta yang di Indonesia Raya ini betul kita mengatakan kantong-kantong salafin yang paling banyak di wilayah Jawa Tengah. Antum cek bagaimana kultur budaya Jawa Tengah di sebelah sana. Yang paling banyak selatan, bukan pantura. Ya Banda. Cek bagaimana pantura, cek bagaimana pansela, pantai selatan. Beda kultur budayanya. Pantura, matos. Tau atos ya? Matos pantura. Ya Banda. Tau atos? Keras ya itu. Matos ya. Dan mohon maaf ini terkait dengan kondisi masyarakat di Pantura, itu semuanya garis keras, basis militan. Paham saya maksud? Bahasa ini? Jadi nembusnya itu enggak sembarangan ya, setengah mati nembusnya ini. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak di mana-mana, banyak halaqah-halaqah ilmu, teman-teman di Pantura. Belum mana ada yang lumayan di wilayah Surabaya sampai Semarang ini enggak ada yang tembus ini. Buntu kabeh iki. Ya, baru ketemu Semarang. Nggih mboten? Semarang buntu, baru ketemu di mana? Kalongan, Malang. Ya. Itulah tempat kuda, Pak. Loh ya, enggak ada peta deh kan. Pak itu berapa? Iya. Nanti tenang aja dulu. Nanti dari sana yang ke tapal kuda sampai sana itu. Wah itu basis semua itu. Setengah mati tembusnya itu. Alhamdulillah banyak. Nah Surabaya ada, Gresik ada, Sidayu ada, Paciran ada, Tuban ada. Itu ke tengah ya. Akhi. Wah ini gak ngerti petar Pak ini. Pantura seiki loh Pantura. Tuban itu ada ya. Cepu ada, Bojonegoro ada, Lasem ada. Ada sekarang Lasem, Rembang ada, Pati ada, Kudus ada, Demak ada, sampai Semarang. Tembus itu sekarang ini, meskipun tembusannya enggak banyak-banyak, tapi ada. Jawabannya, kok susah ya? Ini diantara sebabnya. Kultur budaya madu'unya. Dan kekurangan da'inya. Itu makanya, ya Allah antil dakwah yang banyak, yang semangat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang arah selatan, Masya Allah, beda kultur budayanya. Mereka banyakkan orang gunung, orang desa gitu, orangnya guyub. Ya. Begitu satu kenal dakwah, yang lainnya, satu keluarga, semuanya jadi satu, Masya Allah. Orangnya lebih enak. Itu budayanya. Terus dai-nya sana banyak. Ya, pondoknya sana juga banyak. Masing-masing ada asbab dan ada kemudahan. Jadi ya apa ya, perlu gak dibikin tim evaluator ini ya. Masing-masing kita mengevaluasi dakwahnya kita masing-masing. Insya Allah khair. Makanya ada ta'awun di sebuah tempat harus banyak ta'awun antar pengabdi dakwah. Supaya lebih kuat, lebih semarak, lebih semangat gitu ya. Apa itu? Kalau memetakan iya, mengevaluasi iya. Yang itu mau kan apa setelah evaluasi ini? Apa langkahnya begitu? Tadi itu langkahnya sudah kita semangati supaya bikin dakwah sini, bikin dakwah sini, bikin halakor sini, tembus sekarang sampai Semarang. Contoh yang Semarang ya tembus. Kita bina. Ya Allah semangat gitu. Kita arahkan. Ini antum nilai basis, hati-hati dalam melangkah, pelan-pelan, dikit, bisa. Nah, contoh Tuban, basis ya akhi, wilayah Sunan ini, mau sahal ya akhi, ya, itu wilayah Sunan ya akhi, itu lama dakwah di sana ya, lama sekali. Nah, kita bina, kita arahkan dikit, lumayan ada ikhwan yang punya rumah dipakai untuk taklim. Nah, alhamdulillah ada anggota orang dalam ikut taklim. Nah, kita ajarinnya Allah, kita ajari bagaimana sosialisasi, bagaimana koordinasi dengan segala macamnya bagus. Yang penting aman di hukumah, aman di pihak yang berwajib, tidak dianggap teroris. Dikit-dikit pelan, ngaji. Nah, kepingin punya tanah, cari tanah yang bagus, yang pas gitu. Dapat tanahnya, alhamdulillah. Nah, coba itu sampai nunggu hampir 5-6 tahun baru bisa merintis bangunannya. Nah, kita minta tolong dengan masyarakat sekitar yang bagus. Ini basis ini. Pelan-pelan, alhamdulillah merespon, nerima. Ya apa siap? Masyarakat siap, nerima. Kita bikin fondasi. Sekarang gede masjidnya. Mohon maaf, kalah gede masjidnya antum. Belum. Hah? Sekarang ini? Iya, sekarang ini gede masjidnya. Yang sekarang ini, kalah gede. Alhamdulillah. Ada tarbiyah, ada lokasi ma'had. Sekarang udah punya PKBM sendiri. Punya PKBM sendiri. Lanjut. Terus yang lainnya lagi terus begitu. Sudah. Cuman ya sesemarak yang antum bayangkan di kantong selatan belum. Kemudahannya masing-masing. Tapi ada lah Pak ya. Ngoten nggih. Jua-jua lah Pak. Tangerang. Evaluasi Tangerang supaya semakin semarak dakwah Tangerang ini. Barakallahu fikum. Untuk antum yang ada di tempat ini. Wallahu a'lam bissawab. Pun cekap. Cukup nggih? cukup. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fikum.